إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala macam kenikmatannya, rahmat dan inayahnya, terutama nikmatul iman wal islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita umat manusia dari alam yang penuh dengan kegelapan ini menuju alam yang terang benderang ini dengan diutusnya beliau membawa risalahul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Uti nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla faqad faza al muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama pula saya wasiatkan untuk diri saya sendiri terutamanya dan kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa berusaha dan berupaya meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu kita ketahui bahwa di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu syariatul Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada kebenaran, yang mengajak kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari berbagai macam kesalahan-kesalahannya dan kekeliruan-kekeliruannya, terutama kesalahan dan kekeliruan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan telah tersebar di tengah-tengah manusia, bahkan khususnya kaum muslimin di mana saja berada, yaitu kesalahan-kesalahan yang cukup berbahaya, bahkan sangat berbahaya, bahkan itu merupakan perkara yang bisa membinasakan dan mengantarkan kepada kebinasaan, yang semua itu tiada lain disebabkan oleh kejahilan, oleh kebodohan, ketidakpahaman, dan ketidakmengertiannya tentang perkara-perkara yang terpenting di dalam urusan agama Allah, yang perkara-perkara ini atau kesalahan dan kekeliruan ini telah menjangkiti banyak daripada individu-individu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh telah banyak dari kalangan kita kaum muslimin menganggap perkara ini sebagai perkara enteng, perkara yang mudah, perkara yang ringan, padahal perkara itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang besar, karena perkara tersebut terkandung di dalamnya, yaitu yang akan mengantarkan kepada kesyirikan yang besar, ataupun kesyirikan yang kecil, ataupun kekufuran dan lainnya, daripada perkara-perkara yang penting, yang akan menyebabkan kaum muslimin meluncur kepada kerendahan dan kehinaan, bahkan sampai meluncur kepada kerugian di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala, italqaunahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laisa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azhim. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memperingatkan perkara ini. Kata Allah, ingatlah ketika kalian mengucapkan dengan lafaz-lafaz dan lisan-lisan kalian, kalian mengucapkan dengan mulut-mulut kalian apa-apa yang kalian tidak ada ilmu padanya, dan kalian menganggap bahwa itu merupakan perkara yang ringan, kata Allah. Wa tahsabunahu hayyinan, kalian menganggap perkara itu ringan. Wa indallahi wa huwa indallahi azim. Padahal kata Allah, apa yang kalian lontarkan daripada ucapan-ucapan itu, yaitu ucapan-ucapan yang menikam dan menyimpang dari jalan Allah, kamu anggap sebagai perkara yang ringan, padahal itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita semuanya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata beliau, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam wal iyadu billah. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba sungguh-sungguh dia mengucapkan suatu kalimat tanpa dipikir, kemudian kalimat itu menjadi penyebab dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahannam wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kekeliruan dan kesalahan yang sudah mengejala di tengah-tengah kaum muslimin, yang perkara ini bisa mengantarkan kepada kekufuran, yaitu di antaranya tindakan mencela Allah, mencerca agama Allah, atau mengutuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sisi yang lain, yaitu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau merendahkan Nabi, sebagaimana hal ini merupakan perbuatan daripada orang-orang kafir yang mereka benci kepada Islam wal muslimin, yang mereka benci kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dari semenjak Nabi diutus sampai hari ini terus berusaha untuk melakukan pelecehan dan perendahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kekeliruan yang harus diluruskan, dan kaum muslimin dilarang untuk mengikuti ajaran-ajaran atau tingkah laku daripada orang-orang kafir yang mereka senantiasa mencela dan mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. muslimina rahimakumullah. Dan yang saya akan bahas di sini, di antara kekeliruan yang sudah menggejala di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu tindakan dan perbuatan memanggil-manggil dan menyeru-menyeru, yaitu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti seseorang ketika hendak menginginkan hajat untuk dirinya, apakah itu keluasan rezeki, apakah itu kesembuhan dari penyakit dan lain sebagainya, memanggilnya bukan kepada Allah tetapi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti menyebut ya Rasulullah, ya fulan, ya fulan, dan lain sebagainya, sembuhkan diriku, berilah aku kekayaan, berilah aku kedudukan, dan lain sebagainya. Ini semuanya merupakan seruan-seruan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan ini merupakan doa atau seruan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan perkara yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang besar. Yang perkara ini merupakan larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling terbesar. Qala Allah ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin, kata Allah. Dan janganlah, kata Allah, kalian menyeru daripada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirimu dan tidak bisa mendatangkan mudarat untuk dirimu. Dan kata Allah, ingat, kalau kalian tetap melakukan perkara itu, yaitu meminta kepada selain Allah, ketahuilah, kata Allah, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang zalim. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin ay minal musyrikin. Kalau kalian masih tetap berbuat demikian, kata Allah, maka kalian tergolong orang-orang yang berbuat syirik. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan, wa man adallu mimman yad'una min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun wa ila husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Kata Allah, dan siapakah orang-orang yang paling sesat, kata Allah. Di sini Allah menggunakan wa man adallu, yakni menunjukkan sesuatu yang paling. Dhal itu sesat. Dhalla itu sesat. Tetapi kalau adallu, kesesatannya luar biasa. Wa man adallu mimman yad'una min dunillah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru selain Allah? Daripada orang-orang, kata Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Daripada orang-orang yang tidak mampu untuk mengabulkan jawaban mereka, permohonan-permohonan mereka sampai hari kiamat, kata Allah. Ini menunjukkan bahwa yang mampu untuk mengabulkan doa hanya Allah sendirinya. Dan orang yang meminta kepada selain Allah, itulah orang yang paling tersesat di muka bumi ini. Maka kata Allah, wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Dan mereka-mereka yang diseru, yang dimintai itu, kata Allah, nanti pada hari kiamat mereka itu lalai, lupa dengan apa yang dimintakan kepada mereka. Dan kata Allah, wa idza usiran nasu kanu lahu a'daan. Nanti, kata Allah, di mana manusia telah dikumpulkan di hari kiamat, mereka itu akan saling bermusuh-musuhan. Dan mereka terhadap apa yang mereka lakukan daripada peribadatan, mereka itu akan mengingkarinya. Di dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan, amman yujibul muttar ila da'a. Siapakah, kata Allah, yang pantas untuk mengabulkan doa-doa orang-orang yang mendoa, wayakifusuh, dan yang bisa mengangkat kejelekan-kejelekan atau musibah-musibah ketika musibah ini didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siap. Ini pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amman yujibul mutar. Siapakah orang-orang yang mampu untuk menjawab doa orang-orang yang terpaksa? Mutar. orang-orang yang dalam keadaan kepepet, tidak ada jalan yang lain. Siapa yang mampu mengabulkan doa mereka? Wayaksibusu, dan siapakah yang mampu mengangkat kemudorotan, mengangkat musibah, mengangkat bencana, penyakit dan lain sebagainya? Maka Allah mengatakan, wayaja'alukum khulafa al-ard, dan siapakah yang menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi? A'ilahun ma'allah. Adakah sembahan bersama Allah subhanahu wa ta'ala? Qalilam ma tadhakkarun. Sedikit orang-orang yang mau ingat dan sadar akan apa yang ada daripada kemampuan dan kekuasaan pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Aku lupa lihada. Astaghfirullah li wa lakum astaghfiru innahu wa ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حاضرين رحمكم الله. Maka yang benar, yang pantas untuk diseru hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita. Ketika kita hendak berdoa, hendaknya kita memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mengucapkan, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup terus menerus, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Aku mohon pertolongan. Dan selain daripada itu, daripada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kekeliruan dan kesalahan yang sudah menggejala di tengah-tengah kaum muslimin di mana saja berada, yaitu keyakinan-keyakinan batil, keyakinan-keyakinan yang salah, yaitu keyakinan inna lillahi ibadan yaquluna li syai'in kun fayakun, yaitu adanya keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang apabila mereka mengucapkan kun fayakun, jadilah maka jadi. Yaitu keyakinan bahwa Allah itu memiliki manusia-manusia atau hamba-hamba yang mampu untuk berbuat seperti Allah subhanahu wa ta'ala waliyahubillah. Dan ini merupakan perkara daripada kesyirikan. Karena ini merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah sendirinya yang mampu untuk mengucapkan kun fayakun. Selain Allah tidak mampu. Dan ini merupakan kedustaan. Dan ini merupakan perkara yang menyelisih daripada Al-Quran wa Sunnah dan kenyataan. Adapun Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Dalam firman-Nya Allah menyatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula kun fayakun. Bahwasanya kata Allah, urusan dan perintah Allah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, cukup Allah itu mengatakan kepada sesuatu itu kun fayakun. Kalau seandainya perkara ini boleh untuk selain Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan haji. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk melakukan ini. Dan Nabi-Nya tidak memiliki hak apapun dalam masalah ini. Allah menyatakan kepada Nabi-Nya, Qul, la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Katakan ya Muhammad, bahwa aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan tidak pula kemudaratan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su. Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada manusia di alam semesta ini, katakan ya Muhammad bahwa kamu itu adalah manusia biasa, tidak memiliki manfaat dan tidak bisa mendatangkan kemudaratan. Serta katakan bahwa aku tidak mengetahui perkara lain kecuali dengan pemberitaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan kepada manusia, "Lau kuntu a'lamul ghaiba," kata Allah. Kalau seandainya aku mengetahui perkara ghaib, pastilah aku akan yakni mengambil perkara, memperbanyak perkara-perkara kebaikan untuk diriku, ya. Dan pastilah aku tidak akan tersentuh daripada kejelekan-kejelekan. In ana illa nadhirun. Tiada lain aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Wabashiran liqaumin yu'minun. Dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang semisal ini banyak sekali yang menerangkan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kemampuan untuk bisa mendatangkan manfaat. Dan untuk bisa mendatangkan mudharat. Serta untuk bisa mengucapkan kun fayakun tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka yang benar di sini, hendaklah kita meyakini hanya Allah sendirinya yang apabila mengucapkan untuk sesuatu kun fayakun. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun." Bahwasanya ucapan kami, kata Allah, untuk sesuatu, jika kami menghendakinya, cukup kami mengatakan kepada sesuatu itu, kun, jadilah, maka pasti jadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan perkara yang lain, yang menjadi keyakinan kaum muslimin, yaitu keyakinan adanya wali-wali yang mengetahui perkara ghaib. Padahal ini merupakan perkara kedustaan yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menyatakan kepada nabinya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan ya Muhammad bahwa tidak ada sesuatu pun yang di alam semesta ini, baik di langit ataupun di bumi, yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan perkara, yaitu kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, keyakinan yang keliru bahwa ada orang-orang tertentu yang tahu perkara ghaib, atau diistilahkan dengan kerentaknya hati, mengetahui gerak-geriknya hati manusia, apa yang menjadi gejolak manusia di dalam hatinya, dia tahu. Ini semua kebohongan yang nyata. Innallaha 'alimun bidzatis sudur. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Selain Allah, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Allah la ya'lamul ghaib, tidak mengetahui perkara ghaib. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah apa-apa yang membahayakan diri kita di dunia dan di akhirat, terutama perkara-perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan yang besar, yang mana kesyirikan ini merupakan penyakit yang membinasakan, yang memporak-porandakan manusia di dunia ataupun di akhirat, hendaknya kita waspadai, hendaknya kita ketahui dan kita pelajari apa itu syirik, yang mana kesyirikan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bahwa kesyirikan itu adalah dosa besar yang tidak akan terampuni bagi orang-orang yang mati dalam keadaan membawa dosa besar tersebut. Dan Allah juga menjamin bagi orang-orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, dia akan dikekalkan di neraka jahannam dan diharamkan masuk surga dan ditetapkan sebagai penghuni neraka jahannam selama-lamanya oleh Allah. Dan sisi yang lain, selama di dunia, apapun amalan yang dia lakukan, apakah puasa, sholatnya, sedekahnya, hajinya, semua itu akan tergugurkan ketika dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu berbuat syirik, sungguh seluruh amalanmu, ya, la yahbatanna. Di sini Allah menggunakan dua huruf penekanan. Lam dan nun taukid. La yahbatanna. Sungguh-sungguh kata Allah, amalan-amalanmu akan gugur. Dan kamu pasti akan menjadi orang yang merugi. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang bisa kita baca daripada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah rasulnya